aduh aduh aduh duh, putih majang ana putih putih alus, ngana pe goyang macam ular tanah, ngana pe gaya siapa yang mau lawang, biar putih majang ana ngana pe hati jangan naba ular. Sapa mau